Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'ashar al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan ni'matnya kepada kita semua. Malam ini sebenarnya malam jadwal kajian tafsir oleh Ustaz Abdurrahman Miqdad Ba Majbur hafizahullahu ta'ala. Namun kita isi malam ini dengan melanjutkan kajian kitab Mahiya As-Salafiyyah. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari kalam ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, begitu pula ucapan sebagian salaf yang intinya itu semua mengajarkan kepada kita untuk thabat alal haq, kokoh tegar di atas al-haq. Telah berlalu contoh-contoh sebagiannya pada kita, bagaimana tegarnya mereka, bagaimana mereka tidak bergeming, diganggu, disiksa, diuji. Maka yang demikian terdapat ibrah bagi orang-orang yang beriman, sekaligus hiburan bagi mereka bahwa mereka tidak bersendiri dalam menerima gangguan. Nah, dan pula terdapat pembangkit semangat bagi orang yang beriman adanya kisah-kisah pelajaran umat terdahulu, baik itu para sahabat ataupun orang-orang soleh sebelum mereka. Nah, kemudian kita pun telah memasuki nuktah yang ketujuh, poin ketujuh, yaitu pembahasan masalah al-khatimah, penutup sekaligus tambahan dari beliau Syekh Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala tentang beberapa ucapan para salaf. Di antaranya yang pertama yaitu tentang adanya seorang pegawai Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala yang bertanya tentang al-ahwa, tentang hawa nafsu. Maka beliau pun berkata dalam tulisannya, fa inni usika bitaqwallahi, aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal iqtisad fi amrih, pertengahan dalam perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Sikap pertengahan ini merupakan sikap yang diridhai, sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, innal hadiy as-salih was-samt as-salih wal-iqtisad juz'un min 25 juz'an minan nubuwah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya cara yang baik, jalan yang baik, cara menempuh yang baik, begitu pula as-samt as-salih, tingkah laku yang baik pula, begitu pula al-iqtisad, pertengahan, baik dalam urusan-urusan duniawi maupun ukhrawi, akhirat, amalan. Kata beliau alaihi salatu wassalam, itu semua juz'un, satu bagian dari 25 bagian kenabian. Artinya termasuk ajarannya para anbiya adalah apa? Tadi, tiga perkara tadi. Menempuh jalan yang benar, yang baik, begitu pula bertingkah laku yang baik, yang tenang, yang tidak tergesa-gesa, dan yang lainnya. Begitu pula sikap pertengahan merupakan ajarannya para anbiya. Kembali kepada ucapan al-imamu Umar bin Abdul Aziz, wattiba'i sunnatihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, begitu pula aku berwasiat kepadamu untuk mengikuti sunnahnya dan sunnah rasulnya alaihi salatu wasallam, mengikuti perintahnya Allah, mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ajaran rasulnya alaihi salatu wasallam. Wa tarki ma ahdatsal muhdithuna ba'dahu mimma jarat bihi sunnatuhu wa kufu mu'natahu. Begitu pula meninggalkan segala hal yang diada-adakan oleh orang-orang yang mengada-adakannya setelah beliau alaihi salatu wassalam, di mana sunnah beliau alaihi salatu wassalam sudah berjalan, tidak perlu untuk mendapatkan tambahan-tambahan apa-apa yang dilakukan oleh muhditsun, oleh orang-orang yang membuat perkara-perkara baru tadi. Wa kufu mu'natahu, dan mereka pun telah dicukupkan dengan perlengkapan-perlengkapan yang ada, telah dicukupkan dengan perkara-perkara yang mereka butuhkan dalam dunia ini. Beramal, telah ada rambu-rambunya, telah ada garis-garisnya, telah dipersiapkan untuk itu semua. Jadi enggak perlu apa-apa yang mereka buat-buat. Tinggalkan itu semua, kata Umar bin Abdul Aziz. Fa'alaika biluzumis sunnah, maka wajib atasmu untuk berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha laka biiznillahi ismah, karena dengan itu engkau akan mendapatkan ismah, mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menempuh sunnah engkau mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang telah kita pelajari, telah kita bahas di masjid ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga agama Allah, jaga syariat-syariatnya, pasti Allah akan menjagamu. menjaga dirimu, menjaga keluargamu, menjaga hartamu, menjaga agamamu pula. Dijaga dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang mengantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa'lam anna an-nasa lam yuhdithu bid'atan illa waqad madha qablaha ma huwa dalilun 'alayha wa 'ibratun fiha. Kata beliau rahimahullah, dan ketahuilah bahwasannya manusia, mereka tidak membuat perkara-perkara baru, membuat kebid'ahan, melainkan telah berlalu sebelumnya hal-hal, perkara-perkara yang menjadi dalil yang membantahnya dan menjadi ibrah padanya. Kebid'ahan yang ada ini, yang muncul ini sudah ada. Dalil yang melawannya, dalil yang membantahkan, yang membantahnya, yang mematahkannya. Sehingga al-haq ini merupakan orang-orang yang mansurin, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hujah-hujah mereka tidak akan pernah terpatahkan. Akan selalu menang di hadapan lawan-lawannya. Naam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq mansurin. Akan selalu ada sekelompok umatku ini yang tampak di atas al-haq. Mereka nampak mansurin, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tidak sebagaimana terjemahannya, tafsirnya, syarahnya Ikhwanul Muslimin, keamthal seperti halnya Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali. Naam. Yang mereka memaksudkan dari hadis ini bahwasannya hadis ini untuk mujahidin fi sabilillah, orang-orang yang bertempur jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka para ulama yang enggak ikut tempur, mereka enggak termasuk dalam hadis ini, kata mereka. Maka bantahannya untuk mereka ini, nah, kalau peperangan terkadang kaum muslimin tertimpa kekalahan. Terkadang sebagaimana Kaisar bertanya kepada Abu Sufyan, bagaimana peperangan antara kamu, kalian dengan mereka? Kata Abu Sufyan, peperangan antara kami dengan mereka sijal. Artinya terkadang mereka menang, terkadang pula kami menang. Terkadang kaum muslimin kalah, mundur. Walaupun pada akibat akhirnya kaum muslimin yang akan menang. Tapi mansurin di sini apa? Bahwasanya hujah-hujahnya kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah tidak akan pernah terkalahkan, terpatahkan. Selalu menang di hadapan lawannya. Nah, banyak contohnya di antara mereka. Bagaimana Ibnu Abi Duat dibungkam oleh Imam Ahmad. Begitu pun Al-Adzarmi rahimahullah. Kalau engkau sebagai seorang muslim, apakah perbuatanmu ini ada yang mencontohkannya? Menjawab iya. Salah? Menjawab enggak pun? Nah, terbungkam Ibnu Abi Duat dan yang lain-lainnya. فإن السنة إنما سنها من علم ما في اختلافها minal khata'i wal zalali wal humqi wat ta'ammuk. Karena sunnah ini telah diajarkan oleh orang yang mengetahui, oleh zat yang mengetahui perkara-perkara yang menyelisihi sunnah itu nantinya. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya itu semua diturunkan menjadi syariat kepada umat Islam karena diketahui bahwasanya akan ada hal-hal yang akan melawannya, yang berbeda, menentangnya. Minal khata'i waz-zalali, berupa kesalahan. Az-zalal, begitu pula penyimpangan-penyimpangan. Begitu pula al-humq, kebodohan. Wat-ta'ammuk, sikap berdalam-dalam. Sikap ghulu, berlebih-lebihan. Allah yang Maha tahu akan itu semua. Sehingga Allah mensunnahkan, mensyariatkan kepada umat ini berbagai hal, baik itu dalam Al-Quranul Karim maupun sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Farda li nafsika ma radiya bihil qawmu li anfusihim. Maka relalah engkau, ridalah engkau untuk dirimu hal-hal yang kaum tersebut rela untuk diri mereka hal itu. Siapa kaum di sini? Para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para salaf. Ridhalah engkau kepada hal-hal yang mereka pun ridha akan hal tersebut. Ajaran-ajaran tadi, sunnah-sunnah tadi. Fa innahum as-sabiqun, karena mereka lah as-sabiqun. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu, awal dari kalangan kaum muhajirin maupun ansar. Siapa mereka? Al-muhajirun sama ansar. Siapa mereka? Iya, siapa mereka? Belakangnya. Siapa mereka? Muhajirin, Ansar, siapa mereka? Hah? Enggak tahu. Jangan ngobrol makanya, ya. Yeah. Perhatikan darus. Para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Yeah. Kaum muhajirin, kaum ansor, para sahabat. Nah, biasakan memperhatikan darus, walaupun tak faham. Tapi hormati majelis. Wa innahum an ilmin waqafu, karena mereka ini berhenti dengan ilmunya. Berhenti enggak beramal dengan ilmunya, beramal dengan ilmunya juga. Wa bi basarin nafidhin kaffu, dengan pandangan yang tepat mereka berhenti, mereka menahan diri. Nah, jadi berhentinya, beramalnya, melakukannya, menghindarinya, itu mereka memakai ilmu. Punya ilmunya, punya cahayanya mereka. Jadi meninggalkan ini bukan karena enggak mau melakukan itu, bukan karena enggak bisa, tapi ilmunya memang seperti itu. Walahum kanu ala kashfil umuri aqwa. Dan mereka untuk menyingkap perkara-perkara, untuk menyingkap permasalahan-permasalahan, mereka orang yang paling kuat, orang yang paling pintar, paling faham. Jadi mereka-mereka yang mengada-adakan perkara baru ini merasa sok lebih hebat. Bukan lebih hebat, sok lebih hebat. Muta'alim. Nah, yang sok berilmu. Merasa lebih hikmah, merasa lebih pertengahan dibanding para sahabat. Yang hakikatnya mereka orang-orang yang jahil. Oh enggak, ini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya karena bukan karena enggak mau, karena tapi kita sebagai umatnya ini tahulah. Nah, enggak perlu disuruh pun harus jalan, kata mereka. Kalau seperti itu rusak agama. Ini agama. Bagaimana kisah rusaknya kitab-kitab Injil, begitu pula Taurat, dimasuki pemikiran-pemikiran orang lain ke dalamnya. Yang bernama Bils atau Shaul atau Shaul namanya. Dalam kesempatan yang lain dikatakan Bulis. Nah, wallahul musta'an. Wa bifadlin fihi law kana ahra. Kalaupun ada keutamaan pada sebuah amalan, mereka orang yang paling ahra, paling bersemangat untuk mengamalkannya. Yang paling mencari keutamaan-keutamaan. Jangan merasa lebih cemburu, lebih hebat, lebih faham, lebih kuat dibanding sahabat. Sahabat orang yang paling terdepan dalam hal tersebut. Perkara-perkara yang kita mungkin enggak terbetik pada kita untuk bertanya tentang hal itu, sahabat sudah bertanya. Yang akhirnya menjadi ilmu bagi kita. Ya. Kita mungkin kalau mendengar sebuah ucapan enggak terbesit pada kita untuk bertanya hal-hal yang berkaitan dengan itu. Sahabat enggak, tanya dia. Bagaimana wahai Rasul kalau begini? Bagaimana jalannya kalau mendapati seperti ini wahai Rasul? Nah, dan seterusnya. Kita dapat di dalam sekian hadis, pelajaran hadis, kita membaca keajaiban-keajaiban pemahaman para sahabat. Masalah taharah, masalah sholat, masalah jual beli, masalah ini, masalah itu, berbagai hal. Naam. Fala in kana al-huda ma antum alayhi laqad sabaqtumuhum ilayhi. Kalau memang seandainya al-huda, petunjuk itu, apa yang kalian pegangi, apa yang kalian yakini, apa yang kalian jalani, laqad sabaqtumuhum ilaihi, sungguh kalian telah mendahului mereka. Nah, kalian telah mendahului siapa? Mereka. Wala in qulta innama uhditha ba'dahum ma ahdathahu illa man ittaba'a ghayra sabilihim wa raghiba bi nafsihi anhum laqad takallamu fiha bima yakfi. Kalau engkau mengatakan bahwasannya apa-apa yang diadakan setelah mereka tidaklah diadakan kecuali oleh orang-orang yang mengikuti selain jalannya mereka, jalannya kaum mukminin, jalannya sahabat, Begitu pula oleh orang yang membenci sahabat pada diri mereka. Laqad takallamu fiha bima yakfi. Sungguh mereka para sahabat, para salaf telah berbicara akan hal itu dengan sebuah hal yang sangat cukup, mencukupi. Wa wasafu minhu ma yashfi. Mereka mensifati, menyebutkan hal-hal yang membuat puas seseorang. Fama dunahum muqassirun. Maka yang berada di bawah mereka, yang berkurang-kurang di bawah para sahabat, para salaf, maka dia orang yang muqassir, orang yang bergampang-gampangan, enggak peduli. Wa ma fawqahum muhassir. Adapun yang melampaui, maka dia orang yang ghulu, orang yang berlebihan. Laqad qassara dunahum aqwamun fajafau. Sungguh benar-benar telah ada kaum yang berkurang-kurangan, yang menggampang-gampangkan, tidak mengikuti para salaf, fajafau. Mereka pun menjadi orang yang kaku, orang yang acuh, enggak peduli. Wa tabaha anhum akharuna faghalau. Ada juga orang-orang yang melampaui, yang berlebihan, melampaui di atasnya sahabat. Faghalau. Maka mereka pun berbuat ghulu. Yang kurang menjadi orang yang kaku, enggak peduli kepada ajaran, syariat, sunnah. Begitu pula yang melampaui, menjadi orang yang ghulu, berlebih-lebihan. Yang ini kebablasan, yang ini enggak sampai. Sama-sama enggak mencocoki, enggak iktisad, enggak pertengahan. Yang tengah-tengah itulah jalannya sahabat, jalannya para salaf. Kalau mau tahu mana yang pertengahan, cari sunnahnya para sahabat, sunnahnya para salaf. Wa innahum baina dzalika la'ala hudan mustaqim. Maka sungguh mereka di antara itu semua, mereka pertengahan di antara itu semua, la'ala hudan mustaqim. Mereka di atas petunjuk yang lurus, di atas as-siratul mustaqim. Ucapan ma'ruf dari Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, dinukil oleh sekian banyak para ulama, yang ini menunjukkan kepada kita semua bahwasannya sunnah ini sudah cukup. Kembali kepada pemahaman para sahabat, itu merupakan perkara yang sudah cukup. Jangan ditambah-tambahi, jangan pula dikurang-kurangi. Enggak perlu semuanya itu. Bahkan mereka-mereka yang membuat-buat perkara baru, menganggap baik sebuah perkara, amalan yang padahal tidak termasuk dari sunnah, enggak termasuk dari agama ini, dikatakan telah membuat syariat. Syariat baru. Enggak perlu kita ini kembali kepada para ulama, kepada para sahabat. Kita ini bisa untuk maju sendiri. Memahami Alkitab, Al-Quran dengan pemahaman kita, kata sebagian mereka. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dhan billah. Apakah mereka punya sekutu yang juga membuat syariat dalam agama ini, ma lam ya'dhan billah, hal-hal yang tidak Allah izinkan padanya. Hati-hati. Nah, ini perkara wasiat dari para ulama, di antaranya beliau Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Wa qala al-Imam Muhammad bin Muslim Az-Zuhri rahimahullahu taala. Berkata Imam Muhammad bin Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri rahimahullahu taala. Kana man madha min ulama'ina yaqulun. Para ulama sebelum kita yang telah mendahului, yaqulun, mereka berkata, al-i'tisamu bis-sunnati najah. Berpegang teguh dengan sunnah merupakan keselamatan. Nah, merupakan najat, keselamatan, keberuntungan. Wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an, dan ilmu itu dicabut dengan cepat. Ilmu dicabut dengan cepatnya. Nah, ilmu itu dicabut dengan cepat sehingga tidak terasa satu ilmu hilang, dua ilmu hilang. Artinya meninggalnya para ulama, hilangnya mereka, perginya mereka, nah, para orang-orang yang mendakwahkan ilmunya, di antara bentuk dicabutnya ilmu. Dan itu sifatnya cepat, seri. Nah, maka penting bagi kita untuk mengetahui hal ini, untuk segera memanfaatkan momen dan kesempatan serta nikmat yang Allah berikan untuk mempelajari ilmu. Fabi'ishil ilmi thabatud dunya, thabatud dini wad dunya. Maka dengan hidupnya ilmu, thabatud dini wad dunya, agama ini maupun dunia akan kokoh, akan tegak. Wa fi dhahabil ilmi dhahabu dhalika kullih, dan perginya ilmu, perginya itu semua. Perginya ilmu merupakan perginya dunia dan agama. Bagaimana hari kiamat nanti sudah enggak ada seorang muslim pun, tinggal orang-orang yang syar, orang-orang yang paling jelek di muka bumi ini. Tegaklah hari kiamat pada mereka, sudah enggak ada ilmu lagi. Maka dhahabu dhalika dhahabul ilmi dhahabu dhalika kullih, perginya ilmu merupakan perginya semua perkara tersebut, agama maupun dunia. Itu kata Imam Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Ucapan-ucapan mereka ini, tentunya mereka para ulama, terlebih para imam, para salaf kita, berbicara dengan ilmu, dengan dasar dalil Al-Quran was Sunnah. Wa qala al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala fi muqaddimatis sahih. Berkata Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimah as-sahih, inna fi luzumi sunnatihi tamamas salamah. Sesungguhnya pada sikap mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tamamas salamah, terdapat kesempurnaan keselamatan. Wa jima'al karamah, dan terkumpulnya kemuliaan. Mau kemuliaan dunia akhirat, ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti syariat Islam yang benar. Kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam. kita ini sebuah kaum yang Allah muliakan dengan keislaman. Famata nabtaghi dzalika fi ghairihi adzallana Allah. Atau kama qala, maka kapan kita menginginkan mencari kemuliaan itu dari selain Islam, dari selain syariat yang benar, adzallana Allah, Allah akan hinakan kita. Maka setiap kita melanggar perintah, bisa jadi Allah akan merendahkan kita. Naam. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu merupakan hujjah yang mendukungmu atau yang akan menjadi bumerangmu. Yang akan melawanmu nanti, bertentangan dengan engkau nanti. Maka dengan mengikuti sunnah akan terkumpul berbagai kemuliaan dunia maupun akhirat. La tudfa'u surujuha, tidak akan pernah padam pelita-pelitanya. Wa la tudhadu hujajuha, enggak akan pernah terbantahkan hujjah-hujjahnya. Ya. Masyaallah. Gak akan pernah terbantahkan hujjah-hujjahnya orang yang mengikuti sunnah. Man lazimaha usim, yang mengikutinya maka dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man khalafaha nadim, yang menyelisihnya dia akan menyesal dunia maupun akhiratnya. Idh hiyal hisnul hasin, karena sunnah itu merupakan hisnul hasin, perisai yang sangat kuat, yang membentengi. Warruknur rakin alladhi bana fadluh, begitu pula rukun, pondasi, tiang, nam, yang kokoh, alladzi bana fadluh, yang keutamaannya tampak. Wa matuna habluhu, dan kokoh talinya. Man tamassaka bihi sada, barang siapa yang meganginya, yang berpegang padanya, sada, dia akan mulia. Yang berpegang pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sada, dia akan mulia. Nah, berapa banyak orang yang meninggalkan sunnah kemudian apa? Menjadi orang yang rendah, orang yang hina, jatuh. Ini semua merupakan sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya mereka-mereka yang meninggalkan sunnah akan menjadi orang yang hina dunia maupun akhiratnya. Wa man rama khilafahu bada, dan barang siapa yang mencari selain sunnah, selain syariat, nam, bada, dia akan terhempas. Fal muta'alliquna bihi ahlus sa'adati fil ajil wal maghbutuna bainal anami fil ajil, maka orang-orang yang bergantung pada sunnah tadi, bergantung pada ajaran syariat Islam, ahlus sa'adati fil ajil, mereka orang yang berbahagia, fil ajil, pada masa mendatang, pada masa mendatang di negeri, di negeri, di negeri akhirat. Nah. Orang berbahagia di negeri akhirat. wal maghbutuna bainal anami fil ajil, dan orang-orang yang dighibtah, orang-orang yang diirikan, orang-orang yang diinginkan menjadi seperti mereka, ya, maghbutun, orang-orang yang diirikan, orang-orang yang diinginkan menjadi seperti mereka, bainal anami, di tengah-tengah umat, fil ajil, di saat ini, masih di dunia mereka menjadi orang-orang yang dihormati, menjadi orang-orang yang ingin diinginkan menjadi seperti mereka, yang ingin dicontoh. Adapun di akhirat, menjadi ahlus sa'adah, orang yang berbahagia. Jadi enggak ada ruginya, untung terus mengikuti sunnah. Nah, maka usaha kita untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada gerak-gerik kita, tingkah laku kita, ya, adab kita, akhlak kita, akidah kita, keyakinan kita, manhaj kita, ikuti sunnah mereka. Dan tidak mungkin bisa mengikuti sunnah mereka tanpa bermajelis ilmu, tanpa mempelajari ilmu. Nah, maka di sini pula terdapat pentingnya kita ini untuk selalu belajar, belajar, belajar demi mencontoh mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebelum kita akhiri, kami diberitahukan bahwa kita sudah mendekati akhir kitab ini. Alhamdulillah ala tayasirih. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan-kemudahannya, taufik darinya. Sehingga kita dapat menyelesaikan sebuah kitab, sebuah pelajaran yang ini harapannya tidak cuma sebagai wacana, wawasan, tapi untuk diamalkan oleh kita semua menjadi sebuah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua ganjaran atas kesabaran kita, atas usaha kita semua dalam mempelajarinya dan mengamalkannya serta menyampaikannya. Yang kemudian insyaallah ta'ala setelah kitab ini selesai, biiznillah ta'ala kita akan melanjutkan kitab yang lain yang harapannya semuanya mempersiapkannya, baik santri, santriwati, ikhwah maupun akhwat, untuk bisa memiliki kitab yang akan dibahas tersebut. Agar apa? Ini pelajaran buat kita, daras kajian, supaya lebih dapat memahaminya, lebih teratur dalam mempelajarinya. Yaitu Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Kitabul ilmi karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Harapannya sebelum dimulai, hadirin bisa memiliki kitabnya. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.